Ku ketuk pintu hati, senyap dan sunyi. Tiada jawaban yang ku peroleh. Dinginnya malam itu bagai salju, tidak sedingin perasaanmu. Kau sengaja membina dinding pemisah di antara kita tak lagi bersemuka. Kekasihku, ku rasakan perlu menitip surat buat tatapanmu. Masih di